Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. La nabiyya ba'dah. Qala rabbuna jalla wa ala fil qur'anil karim. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatihi. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yakulu subhanah. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha wa kulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum. Wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulah. Faqad faza fawzan azima. Fa inna asdaqal hadith kitabullah. Wa khairal huda huda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarral umur muhdathatuha. Fa inna kulla muhdathatin bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah. Wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimakumullah. Karya tulis yang dikumpulkan dari tulisan-tulisan Asy-Syaikh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, setelah dikumpulkan, dihimpun, disusun mencapai puluhan jilid banyaknya. Itu kumpulan dari semua karya tulis milik beliau rahimahullah, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Kemudian dibagi masing-masing jilid sesuai dengan disiplin ilmu. Ada yang di bidang tafsir, bidang fikih, usul fikih, dan tafsir itu sendiri, tentang akidah, dan yang lainnya. Dan ini memudahkan kita untuk mengambil fawaid dari karya-karya beliau rahimahullah. Di sini di hadapan kita cetakan yang terbaru adalah kumpulan karya-karya beliau rahimahullah di bidang ulumul Quran. Ya, disiplin-disiplin ilmu terkait dengan Al-Quran. Ada beberapa judul dikumpulkan menjadi satu, termasuk karya beliau Taisir Al-Latifil Mannan fi Khulasati Tafsiril Quran. Sebuah karya yang beliau tulis, ringkasan tafsir Al-Quran. Malam ini kita akan sama-sama mendengarkan salah satu pembahasan yang beliau bawakan di dalam kitab ini, Taisirul Latifil Mannan fi Khulasati Tafsiril Quran, terkait tentang kisah Nabi Yunus alaihi salam. Kata beliau rahimahullah, wa huwa min anbiya'i bani Israel al-idham. Yunus alaihi salam termasuk nabi di kalangan bani Israel yang memiliki kedudukan tinggi dan mulia. Karena nabi dan rasul yang diutus Allah subhanahu wa ta'ala untuk kalangan Bani Israel itu sangat banyak, ribuan jumlahnya. Bahkan setelah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, seluruh nabi itu dari kalangan Bani Israel. Kecuali Nabi Ismail sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah satu-satunya keturunan dari jalur Nabi Ismail alaihi salam. Ba'athahu Allahu ila ahli Nainawa min ardhil Mausil. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Yunus alaihi salam untuk penduduk negeri Nainawa, bagian dari wilayah Mausil. Selain Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, tiap-tiap nabi yang Allah utus adalah ila qaumihi khassah. Allah mengutusnya untuk suatu kaum secara khusus. Sementara Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam diutus untuk seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Hal ini menjadi satu dari beberapa kelebihan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan nabi-nabi yang lain. Termasuk juga Nabi Yunus. Nabi Yunus diutus Allah untuk penduduk negeri Nainawa. Fada'ahum ilallahi ta'ala fa'abau alaihi. Semenjak saat itu Nabi Yunus alaihi salam gigih berdakwah, sabar mengajak, mengarahkan masyarakatnya, kaumnya untuk beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meninggalkan kesyirikan, menjauhi semua yang dilarang dan dimurkai Allah jalla wa ala. Fa'abau alaihi, namun masyarakatnya menolak. Thumma karrara alaihimu da'wata fa'abau. Nabi Yunus tidak putus asa, tidak lantas berhenti berdakwah. Diulang lagi, diulang terus. Disampaikan berkali-kali. Fa'abau. Tetap saja mereka menolak. Di sini pelajaran penting buat kita, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa sunnatullah, ketetapan yang sudah diputuskan Allah, berlaku untuk siapapun yang bersemangat mendakwahkan agamanya. Pasti dan pasti tidak akan bisa dihindari, akan ada dan muncul penolakan demi penolakan. Kita tidak boleh berpikir bahwa perjalanan dakwah itu akan mulus-mulus saja tanpa hambatan. Dari awal sampai akhir, itu tidak mungkin. Jangankan kita, para nabi dan rasul pun mengalami hal-hal yang seperti ini. Penolakan demi penolakan. Bahkan tidak sedikit para nabi yang bukan hanya ditolak, diusir, bahkan dibunuh. Saat penolakan-penolakan itu muncul, apa yang dilakukan oleh para nabi alaihimussalam? Berhenti? Jawabannya tidak. Menyerah pun tidak. Tetapi diperjuangkan terus. Diulang lagi dan diulang terus. Tetap saja fa'abau, mereka menolak. Fawa'adahumul adzab wa kharaja min baini adhhurihim. Sampai pada batasnya Nabi Yunus mengancam mereka. Mengancam bahwa azab akan Allah turunkan untuk mereka jika tidak beriman. Nabi Yunus kemudian pergi meninggalkan mereka. Walam yasbiri sabra alladhi yanbaghi. Kata lima masa dirahimallah, Nabi Yunus alaihissalam saat itu tidak menempuh sikap sabar yang semestinya. Walakinnahu abaqa mughadhiban lahum. Nabi Yunus pergi meninggalkan kaum dan masyarakatnya sambil menahan marah. Sekian waktu diingatkan, sekian waktu dan sekian lama didakwahi dan diajak ke jalan kebenaran, ditolak, dibenci, dimusuhi. Bukan kemudian kita menjadikan hal ini sebagai alasan untuk tidak bersabar. Bukan. Jangan sampai kemudian kita menggunakan kisah ini sebagai alasan, oh, Nabi aja gak sabar seperti itu. Salah dan keliru. Karena sikap Nabi Yunus alaihi salam pun akhirnya ditegur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ditegur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan teguran yang sangat lembut sekali. Teguran yang penuh dengan kasih sayang. Kata Imam Sa'di nanti. Beberapa paragraf setelahnya. Di sini yang ingin saya tekankan. Barakallahu fiikum. Sikap yang diambil oleh Nabi Yunus alaihi salam. Jangan dijadikan sebagai landasan dan dasar. Ya udah, ngapain sabar. Nah. Kata beliau, walamma wahum lamma dhahaba nabiyuhum ulqiyat fi qulubihim at-taubatu ila Allah wal inabatu. Masyarakat Nainawa setelah Nabi Yunus pergi meninggalkan mereka. Justru di dalam hati kaumnya tumbuh dorongan untuk bertaubat dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini hikmah yang luar biasa. Siapapun yang menebar bibit kebaikan, yang menanam benih amalan saleh, mungkin dia menyaksikan tumbuhnya bibit dan berkembangnya benih itu secara langsung. Bisa jadi bibit dan benih itu tumbuh, berkembang, subur, dan dia tidak pernah menyaksikannya secara langsung. Setelah dia pergi jauh, bahkan setelah dia meninggal dunia. Ingat baik-baik, siapapun dari kita yang ingin mendakwahi orang yang kita cintai, orang tua, keluarga, tetangga, teman, jangan sampai terfikir dalam bayangan-bayangan kita bahwa hasilnya langsung bisa kita lihat. Keliru itu. Kalau itu yang kita pikirkan, mudah sekali putus asa. Kesabaran kita akan rapuh. Kita tidak akan bisa bertahan lama kalau seperti itu. Karena kita menyangka hari ini berdakwah, hari ini juga berhasil. Kita menyangka sekali ini saya sampaikan, sekali ini juga langsung diterima. Keliru seperti itu. Bisa jadi setelah puluhan tahun lamanya. Dan itu kita bisa baca dari kisah para nabi dan para rasul alaihi salatu wasallam, termasuk kisah Nabi Yunus. Juga tentunya kisah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan putus asa lah. Belum tentu orang yang menolak itu betul-betul menolak. Tapi karena gengsi atau alasan-alasan yang lain. Boleh jadi saat itu dia tolak, tapi dalam batinnya ada perang di sana. Hati kecilnya berteriak bahwa apa yang disampaikan itu memang benar. Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW itu tidak bisa ditolak. Tapi yang terucap melalui lisannya menolak, menentang. Ya. Atau mungkin faktor-faktor yang lain, jabatan, kedudukan, takut kehilangan harta. Ya. Tapi ketika sedikit demi sedikit hal itu terkikis, semakin kuat dan menguatlah ya. Hidayah yang ada dalam hatinya. Dan itu semua ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah sekian waktu didakwahi oleh Nabi Yunus alaihi salam, gak ada sambutan yang seharusnya. Justru ketika Nabi Yunus pergi meninggalkan mereka, baru terasa itu. Ba'dama syahidu muqaddamatil azab, fakasyafallahu anhumul azab. Setelah ditinggal pergi oleh Nabi Yunus alaihi salam, tanda-tanda azab itu sudah mereka saksikan. Permulaannya mereka rasakan. Langsung cepat-cepat mereka bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Segera mereka kembali kepada Allah jalla wa'ala. Fakasyafallahu anhumul azab. Maka Allah azza wa jalla angkat dan hilangkan azab itu dari mereka. Tidak dilanjutkan. Tidak dilanjutkan. Seringkali seseorang itu menyampaikan nasihat. Memberikan kalimat-kalimat bijak. Ditolak. Ditentang. Tapi setelah berpisah, karena yang menyampaikan memang menyampaikan dengan ikhlas, dia menyampaikan dengan tulus, mengena di hati, menghujam kuat itu. Setelah berpisah, orang yang mendengar dan mendapatkan nasihat tadi kemudian pulang berpikir, mengulang-ulang kata-kata bijak dan nasihat dari kawannya. Betul juga ya. Benar kayaknya. Jangan cepat-cepat mengambil kesimpulan lah. Apalagi kalau itu orang tua kita sendiri. Lebih-lebih kalau itu adalah kakak dan adik kita sendiri. Lebih-lebih kalau itu adalah anak kandung kita sendiri. Jangan sampai ada orang tua mengatakan, wah anakku reso dikandani. Anakku reso diatur. Anakku reso nerima nasihat ini. Ya keliru kalau seperti itu. Dari mana kita simpulkan seperti itu? Hanya karena sikap? Hanya karena kata-kata yang terucap saat itu? Boleh jadi. Setelah orang tua memberikan nasihat, anak walaupun menolak, apa itu? Tapi dia kembali saat dalam sendiri. Dia ulang-ulang lagi nasihat dari orang tuanya itu. Betul juga ya, betul juga ya, betul juga ya. Maka kesabaran orang tua untuk memberikan nasihat itu jauh lebih penting daripada nasihat itu sendiri. Kalau memberikan nasihat bisa kita susun, bisa kita rangkai, bisa kita catat lalu kita bacakan tanpa putus. Titik komanya pun sudah kita atur. Kalau itu sih mudah sekali. Tapi kesabaran untuk mengulang, mengulang, mengulang, mengulang, mengulang, mengulang, mengulang, mengulang. Mengulangnya pun bukan karena benci. Menyampaikan kembali nasihat itu bukan karena apa marah. Menyampaikan nasihat itu juga bukan dasarnya udah putus asa. Yang penting kewajibanku tak lakoni nasihati. Ya, tidak seperti itu. Nasihat yang keluar dari hati masuk ke dalam hati. Nasihat yang disampaikan cuma di bibir dan di lisan saja, yaitu cuma lewat telinga kanan keluar telinga kiri, gak akan sampai ke dalam hati. Maka kesungguhan, keikhlasan orang tua untuk memberikan nasihat itu penting sekali. Dasarnya bukan benci, cinta. Dorongannya bukan karena marah, sayang. Dan itu nanti akan tergambar dari pilihan kata yang tidak mencaci dan tidak menghina. Itu akan terlihat dan terasa dari intonasi suara, bukannya tinggi dan menderung-derung, bukan. Tapi suaranya rendah, ya, menghibah, penuh harap. Itu penting sekali. Khawati fillah, barakallahu fikum. Nah, boleh jadi setelah orang tua mengingatkan anaknya, sang anak pun kemudian mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Yang jelas ini berlaku untuk semua lah. Mendakwahi siapapun seperti itu. Ikutilah dan contohlah para nabi alaihi wassalatu wassalam. Jangan berpikir hasilnya langsung terlihat. Ini bukan pesan fast food. Makanan siap saji ini. Iya kan? Ini bukan layanan dengan target waktu. Jam pasir dibalik. Makanya kalau sampai pasirnya habis, layanan belum selesai, dapat hadiah. Nanti akan kami tegur pelayan kami. Bukan, ini kaitannya bukan target waktu ini. Bukan target waktu. Karena bisa jadi hasilnya tidak kita lihat sekarang. Besok, lusa. Besok 10 tahun lagi. Entah 20 tahun kemudian. Nah, bahkan setelah meninggal dunia. Iya, kita masih ingat tetangga kita dulu. Sabarnya mengingatkan kita. Sekarang sudah meninggal orangnya. Kan itu. Saya masih ingat dulu saudara kita terus mengingatkan gitu. Jimat itu haram, jimat itu haram. Oh, kita menentang. Tapi setelah meninggal baru kita sadar, iya ya, jimat itu ternyata haram. Syirik ternyata. Cerita seperti itu tidak sedikit lah. Wa dhahiru anna Yunus 'aliman kisyafal adzabi anhum. Secara zahir kata lima masa dirahimullah, Nabi Yunus itu mengetahui bahwa azab yang diturunkan Allah untuk mereka sebagai permulaannya itu sudah diangkat dan dicabut oleh Allah Azza wa Jalla. Artinya Nabi Yunus mengerti dan faham bahwa umatnya tidak jadi diazab. Tetapi wastamarra fi dhihabihi anhum. Nabi Yunus tetap saja pergi menjauh meninggalkan mereka. Walihadza qala ta'ala. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 87. Wa dhannuni idzahaba mughadiban. Dan ingatlah dhannun, yaitu Nabi Yunus, ketika dia pergi tinggalkan kaumnya karena menahan marah. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, idz abaqa ilal fulkil mashhun. Ketika itu Nabi Yunus alaihi salam naik ke atas kapal yang sudah penuh dengan beban. As-Saffat ayat 140. Faraqiba fi safinatin muwaqqaratin minar rikabi wal ahmali. Allah takdirkan Nabi Yunus alaihi salam dalam perjalanannya pergi meninggalkan negeri dan kaumnya. Nabi Yunus alaihi salam menumpang sebuah kapal penuh dengan barang pun penumpang. Syarat barang penuh penumpang. Sudah lebih dari kapasitas maksimal. Falamma tawassatul bahra syarafat alal gharaki. Ketika kapal itu berada di tengah lautan, bisa dikatakan hampir tenggelam. Kenapa? Karena kelebihan muatan. Kalau berjalan, berlayar di air tenang, mungkinlah. Tapi tengah lautan, ombaknya tidak seperti di pinggirnya. Angin juga tidak sama. Sehingga betul-betul ketika berada di tengah laut, kapal pun sudah mulai oleng. Wadaral amru baina an yabqau jami'an fiha fayahliku wa baina an yulku ba'dahum bimikdari ma takhifus safinatu fayaslamul bakun. Akhirnya para penumpang semua waktu itu dihadapkan pada dua pilihan. Tetap sama-sama di atas kapal, tenggelam semua, tidak ada yang tersisa. Atau sebagian mau tidak mau harus mengalah, diturunkan dari kapal, dilempar ke dalam lautan. Sesuai kadar yang dibutuhkan, supaya kapal pada batas ideal, fayaslamul bakun, yang lain selamat. Fakhtarul akhira li'adlihim wa taufiqihim. Semuanya sepakat memilih opsi yang kedua. Itu karena para penumpang punya sifat adil dan Allah berikan taufik untuk mereka. Tidak ada yang bersikukuh, enggak bisa. Semuanya sepakat, ya memang gimana? Daripada kita mati semua, jauh lebih baik kalau masih bisa diselamatkan. Tapi caranya bagaimana? Faktara'u. Mau, tidak ada cara lain kecuali buat undian. Gak bisa dipilih yang gemuk-gemuk aja. Gitu. Atau yang kurus-kurus aja. Gak bisa. Atau yang tua lah. Kan sudah cukup lama hidup di dunia. Atau yang masih muda-muda lah. Iya kan? sebagian tanda sayang dan hormat sama orang tua. Gak mungkin juga kan? Atau misalkan yang punya duit, yang bisa bayar. Karena dalam situasi seperti itu uang gak ada lagi gunanya. Sama-sama potensi mati ada kok. Akhirnya cara yang terbaik ya buat undian lah. Fa'asabatil qur'atu unasan minhum. Setelah diundi, muncul nama-nama dari sebagian penumpang tadi. Jadi bukan cuma Nabi Yunus aja yang dibuang. Bukan hanya Nabi Yunus seorang yang dilemparkan. Tapi unasan minhum. Sejumlah orang itu yang dibuang. Dilempar ke dalam lautan. Wa minhum Yunusu alaihi salam. Termasuk Nabi Yunus alaihi salam. Termasuk Nabi Yunus alaihi salam. Walihada qala, oleh karena itu Allah berfirman, fasahama fakana minal mudhadin. Nabi Yunus akhirnya ikut juga dalam undian tersebut, fakana minal mudhadin, termasuk yang kalah dalam undian. Faulku. Akhirnya orang-orang tadi yang namanya udah muncul dalam undian, ya sudah sesuai kesepakatan. Tidak ada penolakan, gak ada perlawanan. Karena itu sepakat. Dibuanglah mereka tadi ke lautan. Fabtala'ahu hutun fil bahri ibtila'an. Untuk Nabi Yunus alaihi salam ketika dilempar keluar dari kapal masuk ke dalam lautan, sudah Allah takdirkan ikan besar menyambutnya, ditelan ibtila'an, langsung sekali telan, tidak dikunyah, tidak digigit. Ibtila'an itu maksudnya langsung ditelan. Lam yaksir lahu azman. Tidak ada tulang yang patah. Walam yadmagh lahu lahman. Tidak ada daging yang luka. Betul-betul telan masuk ke dalam perut ikan tersebut. Allah takdirkan seperti itu. Falamma sara fi jawfil huti fi tilka dhulumati nada. Dalam perut ikan itu yang sangat gelap. Gelap di atas kegelapan, berlapis-lapis, Nabi Yunus tidak henti mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Itu terus itu enggak pernah putus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Engkau ya Allah, Maha Suci Engkau ya Allah. Sungguh aku termasuk orang yang zalim. Mengaku. Dan itu adalah tanda-tanda iman. Fa'amarallahu al-huta an tulqiyahu bil-ara. Allah perintahkan ikan besar itu untuk mengeluarkan itu apa? Memuntahkan ya. Allah perintahkan ikan itu untuk memuntahkan Nabi Yunus bil arak, di tepi pantai pinggir daratan. Fa kharaja min batniha, entah berapa lama di dalam perut itu. Fa kharaja min batniha kal farakhil mam'ut minal baydati fi ghayati dha'fi wal wahan. Ketika dimuntahkan oleh ikan besar itu, Nabi Yunus alaihi salam keluar dari perut ikan itu seperti anak burung apa piye, seperti piye itu yang menetas dari telur, ya kan, minal baydah, dari telur. Fi ghayati dha'fi wal wahan, betul-betul lemah badannya, lemas tubuhnya, ya kan, bayangin ya kan, dalam perut ikan itu Allah jaga. Sedikit pun luka tidak. Ya, lecet juga enggak. Ya kan? Sekian waktu lamanya gelap tanpa makan, tanpa minum. Ya kan? Berhari-hari itu. Ketika dimuntahkan oleh ikan sudah fi ghayati dha'fi wal wahan, betul-betul lemas sekali, lemah. Falatafallahu bihi. Allah Azza wa Jalla pun berbuat lemah lembut kepada Nabi Yunus. Wa anbata alaihi syajaratan min yaktin, di dekatnya Allah tumbuhkan pohon atau tanaman seperti labu. Tumbuh dengan kuasa dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mampu kok. Tumbuh. Daunnya lebar. Fa'adhallathu bi dhilliha dhalil. Tumbuh cepat. Daunnya melebar. Ya, memberi tempat teduh untuk Nabi Yunus yang waktu itu betul-betul lemah. Hatta qawiya washtadda. Sampai kemudian Nabi Yunus kuat kembali. Wa amarahu Allahu an yarji'a ila qaumihi fayu'allimuhum wa yad'uhum fastajaba lahu ahlu baladihi 100,000 aw yazidun fa amanu famatta'nahum ila hin. Allah perintahkan kepada Nabi Yunus untuk kembali ke kaumnya. Pulang ke negeri asalnya untuk mengajarkan agama, mendakwahi mereka, dan penduduk negerinya pun menerima dakwah beliau. Jumlahnya 100,000 lebih. 100,000 atau lebih. Bahkan lebih. Mereka semua beriman kepada Nabi Yunus. Famatta'nahum ilahin. Nah, itu kisah Nabi Yunus alaihissalam. Kurang sedikit kita lanjutkan setelah adzan. Tayyib, kita lanjutkan. Qala rahimahullahu ta'ala wa fi hadhihi al-qissati itabullahi li Yunus alaihissalam al-latif. Kisah yang kita baca bersama tadi, di dalamnya itabullah li Yunus alaihi salam al-latif. Ada teguran yang lembut sekali, teguran yang penuh kasih sayang dari Allah untuk Nabi Yunus alaihi salam. Wahabsuhu fi batnil hut. Nabi Yunus sekian waktu ada di dalam perut ikan, liyakuna kaffaratan. Satu. Itu merupakan kaffarah. Kafarah untuk Nabi Yunus alaihi salam. Yang disebut tadi lam yasbiri sabra ladhiyan bagi. Mengambil, tidak mengambil sikap sabar yang semestinya. Maka keberadaan Nabi Yunus di dalam perut ikan itu adalah kafarah. Wa ayatan azimah. Tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, wa karamatan li Yunus, dan karamah, mukjizat untuk Nabi Yunus alaihi salam. Ini juga penting untuk kita ingat ketika kita mengalami hal-hal yang sulit. Entah itu sakit, rugi, gagal, atau yang semisalnya. Mari kita nilai dengan baik. Mari kita sikapi dengan positif. Kita berhusnudzon itu adalah kafarah. Karena diakui maupun tidak, kesalahan kita sangat banyak. Maka ketika misalkan kita terpleset, jatuh, luka, yang kita yakini mudah-mudahan itu kafarah gitu aja. Iya kan? Kita sedang pasang paku, paku kita pukul dengan palu. Sudah hati-hati, tetap saja salah satu jari kita kena palu. Mungkin sampai membiru. Kita berpikir ya kafarah lah. Gak usah banyak mengeluh. Atau mungkin kita gagal, entah gagal panen, gagal ternak, rugi jual beli, ketipu. Mudah-mudahan kafarah itu aja. Daripada rugi dunia akhirat, sudah rugi barang, rugi uang, nggak dapat pahala, nggak dapat pahala, ya rugi, jelas rugi. Tentunya akan lebih baik ketika kita kehilangan barang, kehilangan uang, tapi kita dapat ganti yang lebih baik, pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pahala itu didapat dari mana? Ya karena sabar dan juga meyakini itu adalah kafarah. Katanya, kata Imam Sa'di, wa min ni'matillahi 'alaihi annahu stajaba lahu hadzal 'adadul katsir min qaumih. Termasuk juga nikmat yang Allah berikan untuk Nabi Yunus alaihi salam adalah kaumnya yang kemudian menerima dakwah Nabi Yunus. Jumlah mereka berapa? Banyak sekali. 100,000 aw yazidun. 100,000 bahkan lebih. Zaman itu loh. Zaman dulu loh. Iya kan? 100,000 itu sudah sangat banyak sekali. Zaman kita di negeri ini, Salafiyin coba dihitung dari Aceh sampai Papua. Ada 100 ribu? Yang betul-betul udah ngaji loh, bukan cuma simpatisannya aja. Ada 100 ribu? Saya kira enggak lah. Daurah Masyayikh itu juga berapa? Kalikan 10 aja. Bisa jadi kalau kalikan 10. Ya. Itu zaman sekarang, populasi manusia begitu besar. Zaman dulu kan populasi manusia termasuk kecil. Terbilang sedikit, 100 ribu itu banyak sekali. Fakathratu atba'il anbiya'i min jumlati fadha'ilihim. Kata Imam Asy'ari rahimahullah, banyaknya jumlah pengikut para nabi itu termasuk keutamaan yang mereka punya. Artinya semakin banyak pengikutnya, seorang nabi itu semakin mulia kedudukannya. Maka yang paling tinggi kedudukannya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad adalah nabi yang paling banyak umatnya, yang paling banyak pengikutnya. Ada 4 poin disebutkan oleh Imam Asy'ari rahimahullah melalui kisah ini. Yang pertama, kata beliau, wa fiha, ini kelanjutannya, isti'malul qur'ati indal ishtibahi fi masailil istihqaqi wal hirmani idza lam yakun murajjihun siwaha. Yang pertama, opsi menggunakan undian ketika kita tidak bisa mengambil keputusan. Sementara di sana tidak ada faktor lain yang bisa digunakan untuk memutuskan, maka jalan yang terakhir diundi. Sementara syarat dan ketentuannya tentu dalam pelajaran fikih. Wa fi amali ahli safinati hadzal amal dalilun 'alal qa'idatil masyhurah. Selanjutnya kata Imam Asy'ari, keputusan yang diambil oleh para penumpang kapal itu merupakan dalil untuk kaidah yang cukup masyhur, annahu yurtakabu akhafud dararain lidaf'il darari alladhi huwa akbaru minhu. Ada kaidah yang kita kenal dan kita pelajari bahwa ketika kita dihadapkan dengan dua opsi, yang satu madharatnya lebih besar, yang lain lebih ringan, maka dipilih yang paling ringan madharatnya agar terhindar dari madharat yang lebih besar. Tapi jangan disalahgunakan dan dipelintir kaidah ini. Ya. Antara ada madharatnya dengan tidak ada madharatnya. Ini kan madharatnya ringan. Ya, kalau enggak dilakukan kan malah enggak ada madharatnya sama sekali. Kan gitu. Ini kita dihadapkan dengan dua hal. Ini madharat, yang ini lebih ringan, itu lebih berat. Maka dipilih yang lebih ringan. Kalau dihadapkan dengan ini madharat, ini tidak ada madharatnya, ya pilih yang tidak ada madharatnya. Kok kemudian ini kan madharatnya ringan, iya ringan, tapi ini kan tidak ada madharatnya sama sekali. Dan begitu. Yang kedua, kata beliau rahimahullah, annal abda idza kanat lahu muqaddamatun salihatun ma'a rabbih wa qad ta'arrafa ila rabbih fi hal raha anallaha yashkuru lahu dhalika wa ya'rifuhu fi hal shiddah bikashfiha bil kulliyati aw takhfifiha. Poin kedua, kata Imam Asy'ari rahimahullah, seorang hamba kalau sudah punya kebiasaan saleh, kebiasaan yang baik, hubungan yang baik dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dia dekat dengan Allah dalam suasana lapang ketika senang, Allah subhanahu wa ta'ala mensyukurinya. Allah akan mengenalnya ketika dalam keadaan susah, dalam keadaan sulit. Sehingga kesusahan itu akan dihilangkan atau diringankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walihada qala fi kisati Yunus, oleh karena itu dalam kisah Nabi Yunus Allah berfirman, falawla annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'athun. As-Saffat 143-144. Allah berfirman, kalau bukan karena Yunus itu selalu bertasbih sejak dahulu, tentu dia akan berada dalam perut ikan sampai kiamat. Amalan apa yang dimiliki oleh Nabi Yunus? Ibadah apa yang diperbuat oleh Nabi Yunus sehingga menyebabkan beliau diselamatkan Allah subhanahu wa ta'ala, dimuntahkan kembali oleh ikan itu? Apa amalan Nabi Yunus alaihi salam? Bertasbih, berzikir, dan secara umum lebih luas lagi beribadah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi secara khusus ini adalah musabbihin, bertasbih. Ya. Ini harus kita lakukan. Gak boleh ditawar ini. Kalau kita sedang lapang, sedang senang, sedang longgar, banyak-banyak bertasbih, banyak-banyak berzikir, banyak-banyak ingat Allah. Gitu. Sehingga ketika kita sedang dalam keadaan sulit dan susah, Allah akan bantu. Allah akan hilangkan kesulitan itu. Sebagai bangga introspeksi diri, ketika kita dihadapkan dengan kesulitan-kesulitan hidup, kesusahan-kesusahan, lalu kita merasa kesulitan itu tidak kunjung hilang, kesulitan-kesulitan itu tidak berkurang, silakan introspeksi diri. Mungkin sebabnya karena kita jarang ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Susah baru berdoa. Ketika senang lupa. Ya kan? Kalau sudah banyak hutang baru bangun tiap malam. Doa supaya hutangnya terlunaskan. Kalau pas punya banyak uang, yes, menyedihkan. Ya kan? Ketika anaknya berkasus, nangis-nangis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pas anaknya baik-baik, sehat-sehat, pinter-pinter, lupa dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya begitulah, silakan dilanjutkan lagi. Yang jelas beberapa contoh tadi cukup. Ta'arraf ilallahi firraha, ya'arifka fisyiddah. Dekatlah kepada Allah ketika engkau senang. Allah akan bantu kamu ketika sedang susah. Itu rumus itu. Gak usah diganti-gantilah. Ya. Kalau kita sedang dalam keadaan susah, Allah akan tolong. Kapan? Ketika kita sedang lapang, senang, kita terus ingat kepada Allah. Tidak lupa, tidak lalai. Nah. Wafiha yang ketiga, ma qalahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sabda yang pernah diucapkan Nabi, da'watu akhi dhinnuni ma da'a ila illa farrajallahu anhu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kata Imam Masa'di adalah sabda Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, doa yang pernah diucapkan terus menerus oleh saudaraku Nabi Yunus Dhunnun adalah doa yang tidaklah orang mengucapkannya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan jalan keluar untuknya. Doa itu apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kalau sedang dalam keadaan susah, berat, banyak masalah, salah satu pilihan doa adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ketika kita dihadapkan dengan sesuatu yang memusingkan, yang menyita banyak pikiran, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Masalah apa aja? Masalah apa saja? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Wa fiha yang terakhir, keempat, annal imana yunji minal ahwali wasyada'idi. Di kaulihi ta'ala wa kadzalika nunjil mu'minin aidza waqau fiha liimanihim. Yang keempat, iman. Iman seorang hamba, itulah yang menyelamatkan dari kesulitan-kesulitan. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa kadzalika nunjil mu'minin. Dan demikianlah, kami pasti selamatkan orang-orang yang beriman. Pasti kami selamatkan orang-orang yang beriman. Melalui kisah Nabi Yunus alaihi salam ini, mari kita bercermin pada kehidupan kita, pada fakta dan realita yang kita rasakan, yang kita jalani. Apapun kesulitan-kesulitan itu, ya, maka jalan keluarnya adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dekat dengannya saat sedang senang dan lapang. Sehingga ketika sesuatu terjadi, hanya kepada Allah kita berharap, bukan kepada yang lain. Ya kan? Hanya kepada Allah kita berharap, bukan kepada yang lain. Ya. Ketika kita dihadapkan dengan masalah-masalah sosial, misalkan punya banyak anak, tanah sudah semakin tinggi harganya. Ya kan? La ilaha illanta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Udah itu aja. Tingkatkan iman karena Allah janji menyelamatkan orang-orang yang beriman. Ya. Ketika kita dihadapkan dengan apa berita-berita yang apa mempengaruhi ketenangan hati, termasuk juga berita-berita politik, ya kan? Nanti bakalan begini, besok akan begini, begitu demikian. Ya. Jangan terlalu dalam, jangan terlalu jauh menyita ketenangan hidup. Ya kan? Biarkan orang-orang yang berkompeten di bidangnya saja. Ya. Yang berkompeten di bidangnya, biarkan. Memang itu wewenangnya. Memang itu haknya. Tidak kemudian semua orang ikut larut, ikut terbawa arus. Jangan. Akhirnya terpengaruh. Ya. Justru akhirnya menjauhkan kita dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan. Itu yang diinginkan memang. Jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka harus dilawan. Nah. Kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan lapang, dalam keadaan senang. Ketika kita longgar. Ya. Itulah adalah jalan keluar. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.